Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa jami'u ma wasaftu laka fi hadhal kitabi fahuwa 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa 'anit tabi'ina وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع dan seluruh yang aku sebutkan kepadamu di dalam kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah, ia berasal dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari para tabi'in, dan dari generasi yang ketiga hingga generasi yang keempat. Fattaqillaha ya Abdallahi wa alayka bit tasdiqi wat taslimi wat tafwidi war ridha lima fi hadzal kitabi. Maka bertakwalah engkau wahai hamba Allah, dan hendaklah engkau senantiasa membenarkan, tunduk, menyerahkan dan ridho dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Wala taktum hadzal kitaba ahadan min ahlil qiblati, dan janganlah engkau menyembunyikan kitab ini dari siapapun dari kalangan kaum muslimin. Fa'asa yaruddullahu bihi hayranan an hayratihi aw sahiba bid'atin an bid'atihi aw dhalan an dhalalatihi fayanju bihi. Karena mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dengan kitab ini seorang yang bingung dari kebingungannya, atau seorang ahlul bid'ah dari kebid'ahannya, atau seorang yang sesat dari kesesatannya, sehingga ia selamat dengannya. Fattaqillaha wa 'alaika bil amril awwalil atiqi wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitabi. Maka bertakwalah engkau kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan perkara yang pertama yang terdahulu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, yaitu apa yang telah aku sebutkan kepadamu di dalam kitab ini, kitab Syarhus Sunnah. Farahimallahu abdan warahima walidayhi qara'a hadzal kitaba wa bassahu wa 'amila bihi wa da'a ilaihi wa ihtajja bihi. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba dan merahmati kedua orang tuanya yang membaca kitab ini, menyebarluaskannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berhujjah dengannya. Fa innahu dinullahi wa dinu rasulihi alaihi salatu wassalamu. Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam kitab ini merupakan agama Allah dan agama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa innahu man intahala syai'an khilafa ma fi hadzal kitabi fa innahu laisa yadinu lillahi bidinin wa qad raddahu kullahu. Karena sesungguhnya barang siapa menganut sesuatu yang menyelisihi apa yang ada di dalam kitab ini, maka sungguh tidaklah ia beragama kepada Allah Ta'ala dengan suatu agama, dan sungguh ia telah menolak agama ini seluruhnya. Kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allahu tabaraka wa ta'ala illa annahu shakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allahu ta'ala wa huwa kafirun. Sebagaimana seandainya seorang hamba mengimani seluruh apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ucapkan, kecuali ia ragu pada satu huruf saja, maka sungguh ia telah menolak seluruh yang Allah Ta'ala ucapkan, dan dia pun kafir. Kama anna syahadata an la ilaha illallahu la tukbalu min sahibiha illa bisidqin niyati wa khalisil yaqini. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah tidak diterima dari pemiliknya melainkan dengan kejujuran niat dan kemurnian keyakinan, maka demikian pula tidaklah Allah Ta'ala menerima sesuatu pun dari sunnah dalam meninggalkan sebagian. Di dalam catatan kaki tertulis wala'allahu mimman, bisa jadi yang benar adalah mimman, bukan fi, sehingga kalimatnya menjadi kadzalika la yaqbalullahu syai'an minas sunnati mimman taraka ba'dan. Demikian pula Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu pun dari as-sunnah dari orang yang meninggalkan sebagian sunnah. Wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnata kullaha. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu dari as-sunnah, maka sungguh ia telah meninggalkan sunnah seluruhnya. Fa'alaika bilqabuli wada'il mahka wallajajata fa'innahu laysa min dinillahi fi syai'in. Maka hendaklah engkau menerima dan tinggalkanlah perdebatan dengan batil dan penentangan yang terus menerus, karena sesungguhnya hal itu bukan bagian dari agama Allah sedikitpun. Wa zamanuka khasatan zamanu su'in fattaqillaha. Dan zamanmu terkhusus merupakan zaman keburukan, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebut zaman beliau dengan zaman yang banyak terdapat keburukan padanya. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Apa yang akan diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah apabila beliau mendapati zaman kita sekarang ini? Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, يقول رحمه الله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, dan seluruh yang aku sebutkan kepadamu di dalam kitab ini, ia berasal dari Allah, dari Rasulnya, dari tabi'in, dan dari generasi yang ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in, sampai generasi yang keempat, yaitu tabi'ut tabi'it tabi'in. Wa yakulu ananakilun هذا الذي في الكتاب نقلته عن الله. Beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku hanyalah menukil yang ada di dalam kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah. Aku menukilnya dari Allah Ta'ala. wa ma kana manqulan 'anillahi fayajibu qabuluhu. Dan yang dinukil dari Allah Ta'ala wajib menerimanya. Wa naqaltu an Rasulillah alaihi salatu wassalamu wa ma naqaltuhu an Rasulillah fayajibu qabuluhu sawa'un naqalahul muallifu au ghairuhu. Dan aku, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang aku nukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk menerimanya. Sama saja apakah dinukilkan oleh muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah atau dinukilkan oleh selain beliau. Sawa'un naqala al-muallifu fi hadzal kitabi aw fi ghairihi in kana lahu muallafatun ukhra. Sama saja apakah al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah menukil di dalam kitab ini syarhus sunnah atau dalam kitab yang lainnya apabila beliau memiliki karya-karya tulis yang lain. Au naqalahu ghairuhu, atau yang dinukilkan oleh selain beliau. Fal manqulu 'anillahi wa 'an rasulihi 'alaihi salatu wassalamu yajibu qabuluhu wa la yajuzu raddu syai'in minhu. Maka yang dinukil dari Allah dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam wajib menerimanya, dan tidak boleh menolak sesuatu pun darinya. Bal radduhu wal iyadhu billahi idza kana 'aliman annahu min 'indillahi والقرآن يعرفه كل أحد فرده كفر. Bahkan menolak sesuatu yang dinukil dari Allah Ta'ala wal'iyadhu billah, apabila orang yang menolaknya mengetahui bahwa sesuatu tersebut memang berasal dari sisi Allah dan berasal dari Al-Quran, setiap orang mengetahuinya, maka penolakannya tersebut merupakan kekafiran. Wassunnatu idza lam yakun fiha khafa'un wa lam yakun ya'ni 'indahu 'udhrun wa ja'ahu shay'un minas sunnati sahihun. Dan as-sunnah demikian pula apabila tidak ada padanya kesamaran dan tidak ada pada orang yang menolaknya tersebut satu uzur pun, dan datang kepadanya sesuatu dari as-sunnah yang sahih, maka orang ini juga, maka penolakannya juga merupakan kekafiran. Lakin zahara lahu fihi da'fun aw syai'un fahadha la yakfuru. Akan tetapi apabila nampak olehnya bahwa di dalam hadis tersebut terdapat kelemahan atau sesuatu, maka orang ini yang menolaknya tersebut tidak kafir. Wa idza kana mutawatiran fayakfuru. Dan apabila hadis tersebut mutawatir, maka orang yang menolaknya kafir. Idza kana ya'lamu annahu mutawatirun wa yunkiruhu fahuwa kafirun la syakka. Apabila orang yang menolak hadis tersebut mengetahui bahwa hadis tersebut mutawatir dan ia tetap saja mengingkarinya, maka dia kafir tanpa ada keraguan sama sekali. Wa idza kana sahihan thabitan wattafaqa ulama'ul hadithi ala tashihihi fa inna ba'da a'immati ahli sunnati yarawna anna radda hadha aydan kufrun. Dan apabila suatu hadith adalah hadith yang sahih dan para ulama hadis bersepakat atas kesahihannya, maka sungguh sebagian a'immah ahlus sunnah berpandangan bahwa penolakan terhadap hadis ini juga merupakan kafiran. وكذلك ما نقله عن الصحابة وعن التابعين فيقول إنه حق ولا يرى رده لأن الله توعد الوعيد الشديد ala man yukhalifu sabilal mu'minina. Dan demikian pula apa yang dinukilkan dari para sahabah dan dari para tabi'in. Ia mengatakan bahwasanya hal itu merupakan kebenaran dan tidak berpandangan untuk menolaknya, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengancam dengan ancaman yang keras kepada orang yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman. Fasyai'u idza kana mujma'an 'alaihi faradduhu kufrun. Maka sesuatu apabila disepakati oleh para ulama, maka penolakannya merupakan kekafiran. إذا كان أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون اتفقوا عليه ف faradduhu kufrun. Apabila para sahabat ridwanullahi alaihim bersepakat atasnya, atau para tabi'in bersepakat atasnya, maka penolakan terhadapnya merupakan kekafiran. Wa idza kana qawlan li ba'dihim fa hadza la yakfuru sahibuhu. Dan apabila sesuatu merupakan pendapat sebagian sahabat atau sebagian tabi'in, maka ini pelakunya tidak kafir. Orang yang menolaknya tidak kafir. Qad yakunu sawaban wa qad yakunu khata'an, lakin la yakfuru sahibuhu. Pendapat tersebut, pendapat sebagian sahabah tersebut, bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Akan tetapi orang yang menolaknya tidak kafir. Wallahu a'lamu annahu yuridu umuran ajma'u alaihi wattafaku alaihi. فَإِذَا كَانَ أَمْرًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَرَدَّهُ أَحَدٌ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلَا شَكَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah perkara-perkara yang disepakati, yang mereka para ulama bersepakat atasnya. Maka apabila sesuatu merupakan perkara yang disepakati, terkhusus oleh para sahabah, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan seseorang menolaknya padahal ia mengetahui kesepakatan ini, maka ia kafir tanpa ada keraguan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.